Sehingga yang terlarang bagi kaum laki-laki pakaian yang dominan sutranya, kalau kemudian baik sutranya lebih sedikit, diperbolehkan menggunakannya. Kalau kemudian seimbang di antara bahan keduanya, juga diperbolehkan untuk mengenakannya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, pendapatnya muallif rahimahullahu taala. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah boleh berpendapat, kalau kemudian bahan sutra dengan bahan selain sutra itu berimbang, sama-sama besarnya, kata beliau rahimahullah, walau kifuna, dan mauqif kami, jadi pendapat beliau, al-ikhtiyar, berhati-hati, maknanya tetap ditinggalkan. Nah, jadi kalau kemudian baik bahan sutra itu setara dengan bahan selain sutra, untuk lebih hati-hatinya ditinggalkan. Nah, ini kan sebenarnya dulu. Memang dalam masalah ini istilah para ulama yang disebutkan menurut pendapat Imam Alif boleh. Nah, tidak diharamkan kalau kemudian bahan sutra dengan selain sutra itu berimbang. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyebutkan sebuah faedah, kalau kemudian berkumpul, nah, antara mubih wa khatir, antara diperbolehkan dan yang dilarang, berkumpul. Nah, kedua-duanya dalam keadaan seimbang, baik, maka lebih dirajihkan, lebih diutamakan, nah, untuk ditinggalkan. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, sebagaimana mungkin ikhwan fillah jazakumullah yang sudah kita bahas, tatkala ada hewan-hewan perkawinan silang, nah, antara hewan yang halal dagingnya dengan hewan yang haram dagingnya. Tatkala himar ahdiyah kemudian dikawinkan dengan kuda. Nah, kuda itu halal dan himar ahdiyah nam itu najis. Kalau kemudian dikawin silangkan kedua hewan ini, kemudian menghasilkan keturunan yang baru, maka keturunan yang baru ini tentunya menjadi zat yang baru. Nah, dia percampuran antara kuda dan himar ahliyah, menjadi baik binatang yang baru. Terus dihukumi apa ya? Tatkala sama-sama yang satu itu himar itu najis, haram, yang satu itu kuda itu halal, nah, ini sama-sama kuatnya. Nah, kalau berkumpul, nah, dalam satu benda mubih wa khatir, baik, maka tarkuhu aula, nah, kemudian ditinggalkan lebih utama. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, jadi lebih diutamakan, baik, untuk menjauhi perkara-perkara yang muharram. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini tadi beliau sebutkan dikhususkan bagi kaum laki-laki pengharaman penggunaan sutra asli. Jadi termasuk min kabairu dzunub, termasuk dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan man lajisal haris fi dunya lam yalbas fil akhirah. Barang siapa yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak mengenakannya di akhirat. Ada yang menyatakan itu adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dia tidak akan masuk surga. Karena pakaian ahli jannah itu min harir, sutra. Kalau seorang itu diharamkan menggunakan sutra, berarti dia bukan termasuk min ahli jannah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan ini tidak terlarang bagi kaum perempuan. Nah, kenapa? kaum laki-laki terlarang menggunakan harir, menggunakan sutra. Dikhawatirkan ikhwani fillah jazakumullah khair, ini nanti akan menjurus kepada tasabbuh di nisa. Nah, terlalu bernikmat-nikmat dan menimbulkan fitnah, sehingga pengharaman sutra itu tahrimul wasail. Jadi pengharaman sutra itu tahrimul wasail, karena sebab dia mengantarkan, nah, bisa mengantarkan, maka itu pengharaman sutra. Ini konjina Rasulullah. Kalau sebuah pengharaman bukan pengharaman zatnya, tapi pengharaman karena wasilah, maka diperbolehkan lidharurah. Sehingga beliau rahimahullah menyatakan, nah, walidharurah, dan diperbolehkan baik menggunakan sutra tatkala dalam keadaan darurat. Bagaimana gambaran keadaan darurat? Misal ikhwan fillah ajakumullah, dia tidak memiliki pakaian sama sekali kecuali satu, dan itu terbuat dari sutra, maka boleh dia kemudian mengenakan pakaian tersebut. Nah, dia memiliki pakaian yang satu pakaian yang terbuat dari bahan katun, tapi pakaian tersebut terkena najis. Nah, darurat, maka dia menggunakan pakaian sutra. Ini baik bentuk-bentuk darurat. Nah, dia menggunakan pakaian dari katun, dan itu satu-satu pakaian dia. Dan dia punya satu yang lagi terbuat dari sutra. Dan dia menggunakan pakaian dari katun, dan dalam keadaan hawa pada saat itu sangat-sangat dinginnya. Nah, dia perlu pelatih. Tidak ada yang lain itu pakaian sutra yang dia miliki. Kemudian dia kenakan pakaian sutra itu dalam rangka untuk menahan kedinginan dia. Maka ini perkara yang diperbolehkan dari darurat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Al-hikmah. Atau tatkala dia memiliki penyakit, berpenyakit gatal, yang menggunakan pakaian dengan bahan-bahan selain sutra sangat mengganggu, tidak bisa mengatasi. Nah, satu-satunya yang bisa mengatasi itu dengan menggunakan pakaian sutra. Dia baik, tidak terasa gatal karenanya. Nah, maka ini perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan kepada Abu Rahman bin Auf untuk menggunakan pakaian terbuat dari sutra tatkala beliau terkena penyakit ini. Nah, ini pengecualian. Baik, tadi disebutkan pengharaman sutra min babil wasail. Nah, min babil wasail. Baik. Kemudian al-marad juga pengecualian tatkala sakit. Nah, seseorang baik menderita sebuah penyakit, baik kalau dia menggunakan pakaian dari sutra, nah, agak sedikit mending. Nah, tadi disebutkan mungkin penyakit kulit. Ini mungkin penyakit yang lain lebih am. Nah, penyakit-penyakit yang kalau dia menggunakan bahan pakaian selain sutra, tambah parah penyakitnya misalnya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan pakaian dari sutra, itu bisa mengatasi penyakitnya. Dan perkara ini fani fidinazakumullah tentunya nah, merujuknya kepada para atibba, merujuk kepada para dokter. Nah, kalau misalnya dokter memberikan rekomendasi, nah, tentunya dokter yang suka ini baik menggunakan bahan pakaian satu, dan misalnya ini sangat-sangat rentan dan bahaya ini, tanpa bikin parah penyakitnya. Nah, satu-satunya bahan pakaiannya diizinkan adalah bahan dari sutra. Baik, maka dia boleh menggunakannya. Hukum asalnya haram. Nah, lil darurah. Baik. Kemudian al-qamlin atau nah, untuk mengusir kutu. Nah, terlalu banyak kutunya. Nah, kalau menggunakan pakaian dengan bahan-bahan biasa, ini mengundang kutu yang banyak. Sehingga dia keluar bertemu dengan masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat, malu. Terlalu banyak kutunya di pakaiannya dan di badannya. Tapi kalau mungkin dia menggunakan sutra, mungkin karena lembutnya, nah, karena halusnya, maka kutu-kutu itu tidak akan nempel dalam sekali. Nah, maka diperbolehkan. Nah, ini ikhwan yang dikenai Allah. Kemudian yang terakhir, nah, au har atau dalam rangka peperangan. Nah, pasukan kaum muslimin menggunakan seragam misalnya. Saat dalam perang, pakaian-pakaian dari sutra. Nah, ini diperbolehkan ikhwan fillah rahimakumullah dalam rangka peperangan. Kenapa? Untuk membangkitkan kemarahan orang-orang kufar. Karena kalau pasukan perangnya itu berpakaian tatkala di medan perang dengan pakaian sutra, nah, itulah bukan pakaian yang terbaik, jenis pakaian yang terbaik, menunjukkan mereka-mereka itu enggak perhatian dengan perang. Nah, perang itu dianggap permasalahan sepele. Nah, sehingga mereka masih sempat untuk berjihad, masih sempat menggunakan pakaian-pakaian bagus. Nah, itulah yang akan membangkitkan kemarahan orang-orang kufar. Nah, menunjukkan, oh ternyata kaum muslim itu tidak perhatian dengan perang, maknanya perang itu bukan perkara yang besar. Menunjukkan, oh kalau begitu muslim itu meremehkan orang-orang kafir. Nah, jadi anggap kafir itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini membangkitkan kemarahan orang-orang kufar. Nah, maka diperbolehkan dalam rangka haram, dalam rangka peperangan. Nah, sebagaimana ikhwan yang dina'azakumullah Abu Dujana yang Rasul menyebutkan, beliau ini berjalan dengan jalan kesombongan. Kata beliau, itu perkara yang diperbolehkan dalam peperangan. Nah, sehingga segala perkara yang membuat jengkel orang-orang kufar itu diperbolehkan. Nah, jadi segala perkara yang membuat jengkel orang-orang kufar, baik itu perkara yang diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Waqala rahimahullah aw hatwan. Baik. Atau pakaian-pakaian yang kemudian ada tambalannya, ditambal dengan sutra. Nah, jadi ada bahan pakaian yang mungkin lubang yang mungkin robek, kemudian ditambal dengan kain sutra. Baik, ini boleh. Tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, tadi yang disebutkan bahan tembelan ini tidak melebihi dari bahan aslinya. Nah, jadi kalau misalnya hanya berapa persen, baik, yang sobek itu ditambal dengan sutra, nah, tetap lebih dominan bahan katunnya misalnya, jadi diperbolehkan. Tapi kalau kemudian tembelannya itu lebih besar, sutranya lebih besar, lebih agelap, lebih dominan, tentunya ini perkara yang mengharum. Nah, awkana ayaman atau kemudian pakaian yang memiliki corak. Nah, seseorang membeli pakaian atau spray yang ada corak-coraknya, dan corak-coraknya itu terbuat dari sutra. Nah, jadi ada corak-corak bordiran misalnya yang itu terbuat dari sutra. Dan tentunya tadi disebutkan sutranya ini baik tidak dominan dari bahan aslinya. Nah, hanya sekedar corak, yang namanya corak itu kan tidak dominan dari bahan aslinya. Nah, maka itu diperbolehkan. Baik itu pakaian, nah, baik itu nanti spray, karena yang diharapkan mereka laki-laki itu bukan hanya mengenakan pakaian, tapi juga mereka menggunakan hamparan yang terbuat dari sutra. Nah, untuk duduk di atasnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan, nah, diperbolehkannya sutra itu tidak boleh dari 4 jari. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 4 jari. Kalau kemudian tembelannya itu lebih besar dari 4 jari, dari yang tengah-tengah, nah, maka itu larang. Jadi, nah, 4 jari, nah, itu yang maksimal sutra yang ada. Nah, ini kuan kudina, jazakumullah. Baik. Sehingga kalau hanya sekedar pinggiran, kemudian mercorak yang semua dari sutra, yang itu sangat-sangat minim sekali, nah, maka diperbolehkan. Baik. Au riqa'an au labnatin labnati jaydin, atau kemudian baik tambalan dan lubang, lubang kerah, nah, kerah pakaian. Jadi bagian kerah itu terbuat dari kain sutra. Nah, ini tentunya tetap bahannya lebih sedikit dari bahan aslinya. Nah, sutranya hanya dipakai untuk pinggiran-pinggiran kerah. Nah, sekedar kerah tempat masuknya kepala. Nah, ini juga perkara yang diperbolehkan. Wa sujud qira'i, dan juga naam ujung-ujung belahan depan. Nah, mungkin bagian-bagian apa kancing itu, kancing baju atau misalnya, nah, bagian belahan-belahan depannya itu ujung-ujungnya diberikan pelipet sutra misalnya, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, intinya kepada dunia Allah, sutra yang diperbolehkan, nah, itu sutra yang tidak melebihi bahan yang lainnya. Nah, kalau dia lebih dominan, maka dia mahram. Baik, dan diperbolehkan secara mutlak, nah, dan dengan bahan yang asli sutra semuanya dalam keadaan darurat yang tadi kita sebutkan. Nah, qala rahimahullah, wa yukrahul mu'asfaru wal muza'far lirijali, dimakruhkan menggunakan pakaian mu'asfar yang dicelup dengan usfur, nah, wal muza'far yang dicelup dengan za'faran bagi kaum laki-laki. Nah, ini berwarna kekuning-kuningan. Nah, kuning yang menjurus ke merah-merahan. Nah, ini celupan dengan za'faran, dengan mu'asfar. Ikhwan fillah jazakumullah, kata-kata wa yukrah makruh indal fuqaha, nah, kalau menurut fuqaha mutaqaddimi, makna makruh itu takrih. Nah, karena makruh itu bisa bermakna dua, makruh syar'i dan makruh takrih. Nah, kalau mutaqaddimi menyebutkan baik makruh itu maknanya makruh hukumnya haram. Nah, kemudian baik mu'asfar dan muza'far menggunakan pakaian yang dicelup dengan za'faran atau usfur, apakah dia haram atau dia hanya sekedar makruh, yang makruh itu tanzi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, beliau na'am pernah mengingatkan seorang sahabat yang menggunakan pakaian yang demikian, maka beliau sebutkan ilahnya yaitu sebagai libasul kufar. Pakaian-pakaian muza'far, pakaian-pakaian yang dicelup dengan warna usfur, nah, itu pakaian-pakaiannya orang-orang kafir. Nah, itu ilahnya. Kalau ilahnya itu tasabbuh bil kufar, maka tidak ada hukum kecuali haram. Nah, bukan sekedar makruh. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, ada yang menyatakan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menggunakan warna merah? Pakaian beliau untuk sholat Id, nah, itu berwarna merah. Nah, para ulama rahimahumullah memiliki tiga jawaban. Nah, memiliki tiga jawaban tentang riwayat Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Yang pertama, ada yang menyatakan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu pakaian merah yang murni, merah polos, tidak ada campuran warna selain merah. Nah, yang dilarang dan pakaian orang-orang kufar itu merah yang tidak polos. Nah, ini jawaban yang pertama. Jadi pakaian dipakai Rasul itu pakaian merah yang polos. Adapun pakaian orang kufar yang dilarang itu merah yang tidak polos, merah yang mungkin ada corak-corak yang lainnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Syaikh Muhammad bin Shalih rahimahullah beliau menyatakan, nah, mengomentari pendapat pertama ini, kalau kemudian baik merah yang tidak polos itu sudah perkara yang diharamkan, lebih-lebih lagi kalau merah polos dan tidak ada campuran yang lainnya, nah, asad butas riman ini lebih-lebih lagi sangat diharamkan. Sehingga siapa yang pertama merdut tertolak. Nah, yang kedua yang mana kita agama Allah ini masalah lima pesawatnya rahimahullah. Nah, ini adalah bentuk fi'ilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan menggunakan pakaian muzaffar, muasfar itu qaulnya Rasulullah. Beliau menggunakan pakaian warna merah itu perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan beliau itu dimungkinkan khususnya. Nah, ini jalan yang ditempuh oleh Imam Shaukani rahimahullah. Nah, jadi setiap perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia itu menyelisihi nah, dari ucapan beliau dimungkinkan itu khususnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram untuk umatnya, tapi khusus bagi Rasulullah diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyatakan walakin hadhihi thariqah laysa bisawab. Tapi jalan ini, jawaban yang kedua ini tidak benar. Nah, kata beliau anna fi'la Rasul sunnatun wa qawluhu sunnah. Karena perbuatan Rasul itu sunnah dan ucapan beliau juga sunnah, kedua-duanya sunnah. Nah, ini ikhwan yang dinilai oleh Rasulullah. Baik. Maka tak kalah bisa. Kemudian kalau kita menjumpai ucapan Rasul demikian, perbuatan Rasul demikian kok bertentangan dalam pada dua-duanya itu sahih hadisnya, maka jalannya digabungkan. Thariqatul jam'i. Kalau memang itu memungkinkan untuk digabung. Kalau kemudian tidak memungkinkan digabung, yaitu maka mungkin itu khususnya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ikhwan fillah yaqulullah mungkin bisa digabungkan. Nah, dan itu jawaban yang ketiga. Itu jawaban Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Nah, bahwasanya pakaian yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khullatul hamra itu merah yang bergaris-garis, bukan merah polos. Nah, merah yang bergaris. Baik. Jadi pakaian yang garisnya itu merah. Nah, ini pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai untuk sholat Id. Nah, bukan merah yang khalisah, bukan merah murni, merah polos. Nah, ini pendapat yang Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Ya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menguatkan jawaban yang ketiga. Nah, jadi pakaian yang dipakai Rasul itu bukan merah polos, merah polos itu merah yang terlarang. Nah, tapi ini merah yang bergaris. Nah, jadi merah yang bergaris. Sehingga apa yang diucapkan Rasulullah dan apa yang diperbuat oleh beliau tidak ada pertentangan di antara keduanya. Nah, ingat ikhwan fi din azakumullah, pakaian merah ini diharamkan lirrijali bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum perempuan tidak ada larangannya. Nah, boleh bagi mereka-mereka, bagi kaum perempuan untuk mengenakannya. Nah, ikhwan fi din azakumullah, ini akhir dari syarat yang kedua. Sitrul aurat. Nah, kalau kemudian kita kembalikan ke depan, nah, apa hubungannya mu'alif rahimahullah menyebutkan pakaian-pakaian haram dari mulai emas, sutra, nah, pakaian yang berwarna merah, baik, kemudian isbal. Nah, apa hubungannya? Nah, kita kembalikan ke belakang. Pendapatnya mu'alif rahimahullah. Nah, kalau seorang itu mengenakan pakaian-pakaian yang haram, maka sholatnya tidak sah. Tatkala sutra itu haram bagi kaum laki-laki, kalau kaum laki-laki sholat menggunakan sutra, nah, maka sholatnya tidak sah. Kaum laki-laki itu haram menggunakan pakaian muzaffar, mu'asfar. Kalau kemudian kaum laki-laki itu sholat menggunakan pakaian yang demikian, maka tidak sah sholatnya. Nah, kaum laki-laki itu haram menggunakan emas. Kalau seorang laki-laki sholat dilakukan menggunakan emas, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini pendapat yang mu'alif rahimahullah. Nah, dari Fani bin Azzaqimullah, sudah kita terangkan, kalau pengharaman itu pengharaman yang am, maka tidak ada kaitannya dengan sholatnya. Menggunakan emas itu sebagai pengharaman yang am, baik dia di dalam sholat maupun di luar sholat, haram bagi kaum laki-laki menggunakan emas, sehingga tidak berpengaruh dengan sholatnya. Kalau dia sholat dari takbiratul ihram sampai salamu sholat dengan apa yang dituntukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sah sholatnya. Adapun dia menggunakan emas tatkala sholat, maka dia dosa karenanya, tidak ada kaitannya dengan sholatnya. Nah, tatkala Rasul mengharapkan menggunakan sutra itu am, di luar sholat dan di dalam sholat. Tatkala seorang laki-laki sholat menggunakan sutra, baik dalam keadaan dari takbirnya sampai salamnya sesuai dengan yang dituntukkan Rasulullah, sah sholatnya. Nah, adapun dia menggunakan sutra, maka dia berdosa karenanya, tidak ada kaitannya dengan sholatnya. Nah, ini fa dzina anallahu baik. Qala rahimahullah, wa minha ijtinabun najasat. Dan yang ketiga, termasuk dari syarat-syarat sahnya sholat, menjauhi najis-najis. Nah, ijtinab najasat. Baik. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Nah, pada bagian apa saja orang yang sholat harus menjauhi najis? Yang pertama pada badannya. Nah, badannya disucikan dari najis. Yang kedua pada pakaiannya. Pakaiannya dijauhkan dari najis, disucikan dari najis. Yang ketiga pada tempatnya, tempat dia sholat, disucikan dari najis. Nah, jadi ada tiga perkara yang dijauhkan dari najis tatkala orang sholat. Badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Nah, ikhwani fillah a'azzakumullah, baik. Tentang badannya, nah, apa dalilnya? Dalil secara khusus, nah, mungkin tidak ada. Tapi dalil-dalil yang sudah kita baca dalam babu thaharah, kitabu thaharah, dalam babu istinja wal istismar, nah, itu cukup sebagai dalil. Tatkala Rasul perintahkan orang yang setelah buang air untuk istinja, mensucikan tempat keluarnya kotoran, nah, itu juga menunjukkan itu syarat sahnya sholat, nah, dengan menjauhkan yang najis baik dari badannya. Nah, kemudian baik dari pakaiannya, perintah Rasulullah SAW bagi perempuan yang haid kemudian pakainya terkena haid, nah, untuk dicuci, untuk disucikan kemudian dipakai untuk sholat. Nah, kemudian tempatnya sisanya arobi yang kencing di masjid, yang waktu kemudian minta seember air dengan disiram. Nah, menunjukkan tempat yang dipakai untuk sholat dijauhkan dari najis. Nah, ini fani fidina azzaqumullah. Baik. Sehingga fani fidina azzaqumullah, ada tiga perkara yang dijauhkan dari najis: pakaian, badan, dan tempat sholat. Qala rahimahullah. Faman amala najasatan la yu'fa 'anha aw la qaha bi thawbihi aw badanihi lam tasih salatuhu. Kata mu'alif rahimahullah, barang siapa yang membawa najis, salat dalam keadaan membawa najis, la yu'fa 'anha, najis yang tidak dimaafkan. Nah, jadi najis yang tidak dimaafkan. Baik, sudah kita bahas ada najis-najis yang dimaafkan menurut mu'alif. Darah, darahnya manusia. darahnya binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, ini yu'fal. Nah, tadi kita sudah bahas pendapat yang baik. Nah, Syaikhul Islam menguatkan najis yang yu'fal itu yang dimakan, najis-najis yang sangat sulit bagi orang itu untuk menghindarinya. Nah, itu semua dimaafkan. Baik. Maka barang siapa yang kemudian membawa najis, aulau kohabil taubih, atau nempel di pakaiannya atau di badannya, maka tidak sah sholatnya. Nah, baik. Hamalan najasah, seseorang dinyatakan membawa najis. Kapan itu? Tatkala dia menggunakan pakaian yang berlumuran dengan najis. Tatkala seorang baik pakaiannya berlumuran dengan najis, kemudian dia menggunakan digunakan untuk sholat, baik, maka tidak sah sholat. Nah, tentunya kita bahas ini kalau memang dia tahu itu najis dan ada pakaian yang lainnya yang bisa ganti, tapi tetap dia menggunakan pakaian itu. Nah, dan juga termasuk membawa najis yang kalau dipakai sholat itu tidak sah sholatnya. Seseorang membawa air kencing atau kotoran, alhamdulillah barang-barang yang najis. Misal, seseorang mau reksa kencing, dia masukkan ke botol yang dia nanti akan bawa ke lab. Tatkala dalam perjalanan, baik terdengar azan sholat zuhur, misalnya. Nah, dia kantongi, kemudian dia sholat. Nah, maka dia dianggap membawa najis. Nah, sholat dengan membawa najis, baik, maka tidak sah sholat. Nah, baik. Au la tuhabi saudi, atau najis itu menempel kepada pakaiannya. Misal seseorang sholat dengan bersandar kepada sebuah tiang, yang tiang itu ada najisnya. Nah, jadi bersandar dia, bersandar, selain sambil bersandar di atas di tiang, tiang itu ada najisnya, nempel. Nah, jadi pakainya tidak semuanya, tapi nempel di tiang, yang tiang itu pas yang ditempel itu ada najisnya. Nah, mungkin ikhwan sedina abad, cuma kalau dia kemudian lepas dari tiang itu, mungkin tidak ada asar yang nempel di pakaiannya, tidak. Tapi setelah dia sholat, keadaan dia itu menempelkan mungkin punggungnya di tiang yang ada najisnya, maka dianggap la'ah, dianggap dia baik menempel pada benda-benda yang najis. Nah, maka mu'alif rahimahullah lam tasih sholatuh, tidak sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Atau seseorang sholat, nah, kemudian duduk tasawuf, pas bagian kakinya menyentuh najis. Atau dia sholat mulai awal sampai akhir, kakinya itu menginjak najis. Nah, kaki satu menginjak najis dia sholat. Nah, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah. Nah, kalau seseorang sholat, nah, kemudian di antara, kalau mungkin dia sujud, nah, di bawah bagian perutnya itu ada najis misalnya. Tapi kalau dia sujud nggak ada yang nempel sama sekali. Nah, kotoran itu tidak nempel sama sekali di pakaian dia, maka sah sholatnya. Nah, dia tidak bisa dinyatakan membawa najis. Dia tidak bisa dinyatakan menempel kepada yang najis. Nah, jadi kalau dia sholat misalnya, pas najis itu ada di depan dia. Kalau dia pakai sujud, nah, itu ada di tengah-tengah dia, mungkin di bagian perutnya. Nah, tapi pakaian yang dia kenakan tidak sampai nempel, nah, tidak sampai nempel bersentuhan dengan najis itu. Baik, maka sholatnya sah. Apalagi kemudian seorang sholat menggunakan sajadah misalnya, pas ujung sajadah itu ada najisnya, apa kencing atau misalnya, kalau dia sujud nggak pernah nyampe, nggak pernah menyentuh bagian yang najis, maka tetap sah sholatnya. Nah, yang dinyatakan tidak sah ini kalau najis itu menempel, nah, menempel pada dia atau kemudian dia kenakan najis tersebut. Nah, ini fadlina Allah. Baik. Ada yang menyatakan naam salat membawa najis itu sah salatnya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW itu salat mengindung umat. Cucu beliau. Nah, umama anak kecil itu kan, saya mungkin ada kotorannya, mungkin ada najisnya. Nah, maka Ifan bin Azzaqumullah, saya selama dia itu tidak keluar, nah, yang dibicarakan itu kotoran yang masih dalam perut. Nah, selama dia tidak keluar dan menempel di pakaian, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya sholat sampai gendong anak dalam badan anak itu pakai pempek. Dan dia itu ada kotorannya dan najis yang tidak keluar, nah, maka dia otomatis dinyatakan orang yang membawa najis. Nah, sholat sambil gendong, itu hamalah najis. Nah, ini kan ibnu Abdullah. Baik. Wa in qayyana ardhan najasa aw farasaha tahiran kurya wa sahah. Kalau kemudian saya seseorang sholat di atas najis yang kemudian ditutup dengan tanah, dengan pasir yang suci, nah, atau dihampari dengan hamparan yang suci. Misalnya ada bagian tanah yang terkena najis, orang mau sholat, nah, kemudian najis itu ditutup dengan tanah yang suci, kemudian dia sholat di atasnya, atau kemudian najis itu ditutupi dengan sajadah, nah, dan bagian bawahnya itu najis kemudian ditutup dengan sajadah. Baik, menurut mu'alif rahimahullah, nah, kuriha makruh hukumnya, tapi sah sholatnya. Nah, jadi makruh hukumnya, tapi sah sholatnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau berpendapat la kufrah, tidak dibenci, tidak makruh. Karena sholat ala syai'in thahir, karena dia sholat di atas sesuatu yang suci. Nah, yang terhalangi antara najis, baik, dan tempat atau pakaian dia atau badan dia. Nah, kecuali ikhwan ibn a'zakumullah, kalau najis itu najis yang cair misalnya, kemudian kita tutup dengan sajadah, jadi itu merembes ke atas. Nah, kalau kita pakai sujud kemudian nempel, apa kemungkinan di pakaian kita atau mungkin nempel di badan kita, baru itu dinyatakan orang yang menempel kepada najis. Tapi kalau najis yang ada di bawah sajadah tidak sampai merembes ke atas, tidak tembus ke atas, nah, hamparan itu tidak terkena sama sekali najis, hanya bagian bawah, baik, maka sholatnya tetap sah dan tidak makruh. Nah, ini yang dikuat oleh Rasul Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ia tidak bisa dinyatakan orang yang membawa najis, tidak pula bisa dinyatakan orang yang bersentuhan dengan najis. Nah, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.